Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, sungguh suatu kebahagiaan tersendiri bagi kita bertemu dengan antum di majlis ini, di satu rumah dari rumah-rumah Allah Azza wa Jal. Semoga pertemuan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pertemuan dan majlis ini pun kita bisa mendapatkan faedah ilmiah. Semoga pula dengan pertemuan di majlis ini Allah mengampuni dosa-dosa kita dan mendapatkan doa dari malaikat Allah dan binatang yang di lautan maupun yang di daratan memohonkan ampun kepada Allah bagi yang hadir di majlis ilm. Bahkan Umar ibn Khattab radhiyallahu an menyebutkan seseorang yang keluar dari rumahnya dalam membawa dosa-dosa kemudian hadir di majlis ilmu yang dibacakan padanya Al-Quran dan Sunnah, kemudian dia mendengarkan ilmu di majlis tersebut dan pulang dengan berguguran dosa-dosa tersebut. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, seperti yang disebutkan oleh panitia tadi bahwa pembahasan kita pada pagi yang cerah ini adalah jalan terjal menuju hidayah. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, antum kita semua sering mendengar, bahkan mungkin sering membaca dan hafal, wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bahwa sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu di dalam syariat ada dua hidayah. Yang satu hidayatul mutlak, hidayatul hakiki, itu hanya milik Allah Azza wa Jal. Yang kedua yaitu hidayatul irsyad, hidayah irsyad, pencerahan, bimbingan, nasihat, arahan, ajakan dan seterusnya. Itu terbaiknya adalah hidayahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita harus membedakan dan kita harus memahami sefaham-fahamnya agar kita tidak salah dalam implementasi kehidupan kita sebagai hamba Allah, agar kita salah dalam meyakini sebagai hamba Allah Azza wa Jal, dan agar kita tidak na'udzubillah su'udzon kepada Allah, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku sudah nasihati berkali-kali fulan alan, aku bahkan menangis kepada Allah, aku upayakan dia terus tak berikan nasihat, kasih artikel, kasih ini, kasih itu, tapi belum dapat hidayah. Kakakku, orang tuaku, adikku, kenapa seperti itu? Ini berbahaya kalau diterus-teruskan. Jangankan kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai hamba Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menginginkan betul paman beliau Abu Thalib agar masuk Islam, agar dapat hidayah dari Allah, meninggalkan agama nenek moyangnya, meninggalkan kesyirikan, masuk Islam mengikuti bimbingan dan ajaran risalah yang Allah embankan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang kematiannya. Namun turun ayat, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta. Sungguh engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan hidayah terhadap siapapun yang engkau cintai. Abu Thalib, paman Rasul sallallahu alaihi wasallam, sosok paman yang betul-betul melindungi keponakannya dari berbagai ancaman kufar Quraisy. Kalau bahasa kita, sampai ada yang nyentuh keponakan saya Muhammad, langkai mayat saya dulu. Bahasa kita demikian. Karena betul-betul Abu Thalib betul-betul membimbing, mendidik dan melindungi dari keganasan orang-orang kafir Quraisy yang akan berusaha untuk membunuh beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasul pun juga menginginkan agar kematiannya di atas agama Islam. Namun apa boleh dikata, hidayatul hakiki dari kafir ke Islam, dari pergelimangan ke bid'ah menuju sunnah, dari kekufuran ke iman, dari sesat ke hidayah, jalan yang lurus, itu semua mutlak hak Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika ada anak Yahudi itu suka membantu Rasul, suka membantu Rasul, dia membantu berkhidmat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika sakit Rasul menjenguk, duduk di sebelahnya, ini Yahudi, Yahudi, di situ ada ayahnya anak tersebut. Rasul berharap dan mendakwahi anak ini agar masuk Islam, agar bersyahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Terus didakwahi sama Rasul ini. Nah, anak ini bingung. Ada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ada ayahnya Yahudi. Noleh ke Rasul, noleh ke ayahnya. Rasul terus mendakwahi, terus menasehati. Apa kata ayahnya dia? Ati Abul Qasim. Ayahnya enggak berani bilang ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak berani bilang begitu. Karena kalau dia bilang ati Rasulullah, taati oleh engkau Rasulullah wahai anakku, dia harus masuk Islam. Makanya mereka enggak pernah bilang Rasulullah, Muhammad, Abul Qasim, ya gitu. Nah, ketika ayahnya anak ini menyampaikan kepada anaknya, ati Abul Qasim, taati engkau Abul Qasim, yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia baca syahadat. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Alhamdulillah alladzi anqadhahu minan nar. Alhamdulillah, yang Allah selamatkan anak ini dari api neraka dengan masuk Islam. Ini yang terjal. Satu sisi ada ayahnya di situ, sisi lain ada Rasul. Dan ini dijadikan dalil oleh para ulama bolehnya menziarahi orang yang Nasoro atau Yahudi dengan catatan mendakwahi. Dengan catatan apa? Mendakwahi. Ada sisi dakwahnya di dalamnya. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu maka hidayah kita mohon kepada Allah. Siapa saja, man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Siapapun dari hamba Allah yang Allah berikan padanya hidayah, tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang bisa menyesatkannya. Walaupun dengan berbagai cara, rayuan, kemudian mungkin dikasih hadiah miliaran atau apapun ulah dan makar yang diberikan oleh sosok makhluk di dunia ini untuk menyesatkan fulan yang sudah diberi hidayah oleh Allah, tidak akan mampu abadan. Dan sebaliknya, waman yudlil falahadiyalah, dan siapapun yang Allah sesatkan, maka tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang bisa memberikan hidayah kepada dia, menunjukkan bahwa hidayah hakiki itu mutlak ranahnya Allah. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma 'alaina illal balagh." Tidaklah tugas kami, kewajiban kami, kata Rasulullah, kecuali hanya menyampaikan. Basyiru wa nadhira. Itu tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, basyiru wa nadhira, memberikan kabar gembira. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, beramal soleh, tunduk kepada Allah dan Rasulnya, menjauhi larangan-larangan Allah, menjauhi larangan-larangan Rasul, istiqomah di atas al-haq, istiqomah di atas sunnah, beramal soleh sampai akhir hayatnya, maka dialah yang mendapatkan hidayah dari Allah hakiki sampai selesai. Rasul menyampaikan itu tadi, basyir, balasannya adalah surga. Yang mengikuti, mentaati Rasul, berarti dia telah mengikuti dan mentaati Allah. Yang bermaksiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, berarti dia maksiat kepada Allah. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, "Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kalian betul-betul cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Rasul, pasti Allah akan cinta kepada kalian dan pasti kalian akan diampuni dosa-dosa kalian. Ketika apa? Ketika mengikuti Rasul dengan benar dan ikhlas. Arahan Rasul, bimbingan Rasul, ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyuha. Tidaklah Rasul berucap dengan hawa nafsunya. Apa yang beliau ucapkan murni wahyu dari Allah Azza wa Jal. Sehingga arahannya, bimbingannya, sunnahnya, ajarannya, keterangannya, perintahnya, larangannya, contohnya, semua dari Allah Azza wa Jal melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat itu disebut oleh para ulama ayat imtihan, ayat ujian, diuji orang itu dengan ayat tersebut. Pembuktian orang itu, hamba itu cinta kepada Allah dengan mengikuti Rasul. Apalah arti, apalah gunanya orang menyatakan kami cinta kepada Allah, kami rindu kepada Allah, kami tunduk kepada Allah, kami mengikuti Allah, tapi di sisi lain dia mencela Rasul, menghina Rasul, melanggar sunnah-sunnah Rasul, menentang sunnah-sunnah Rasul, mencaci sunnah-sunnah Rasul. Apa artinya? Tidak ada gunanya. Maka ketaatan kepada Allah dan Rasulnya ini mutlak. Bukankah Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, ati'ullaha wa ati'ur rasulah, taati oleh kalian Allah dan taati oleh kalian Rasul dan ulil amri minkum, penguasa di antara kalian. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, di ayat ini antum perhatikan lafaz kalamullah yang Allah berfirman padanya, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasulah. Kemudian belakangnya ayat berikutnya Allah tidak menyatakan wa ati'u ulil amri minkum, langsung wa ulil amri minkum. Ati'unya hanya diulang dua kali, menunjukkan kata sebagian mufassirin taat kepada Allah dan Rasulnya ini mutlak. Kepada ulil amri, penguasa, tidak mutlak. Innama ta'ah fil ma'ruf la ta'ata lil makhluk fi maksiatil khalik. Taat kepada penguasa kita dalam perkara yang baik, tidak ada ketaatan kepada makhluk, seluruh makhluk, siapapun dia, dimanapun dia, kedudukan apa dia di negara, di suatu negara, yang namanya makhluk tidak boleh kita taat dalam perkara maksiat kepada Allah. Termasuk orang tua, na'am. Termasuk orang tua kita ketika memerintah perkara yang maksiat kepada Allah, dosa, kita tidak ada kewajiban untuk mentaatinya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, hidayah itu mahal. Hidayah itu mahal. Berapa banyak seorang sosok, bahkan tingkatnya syekh, bahkan tingkatnya seorang yang alim, yang diakui keilmuannya di kala itu, di zaman itu, namun ketika Allah sesatkan, tidak ada satupun manusia di kala itu yang bisa memberikan hidayah. Banyak bergelimpangan. Fulan ketika itu duduk dengan Syekh Albani rahimahullah, kena fitnah, terkena syubuhat, fitnah syahwat, gelimpang menuju kepada yang sesat. Fulan Alan duduk di depan, di sebelahnya Syekh Mukbil rahimahullah, ketika badai fitnah menerpa dia, terjerembab dalam kubangan fitnah, gelimpang. Fulan Alan duduk di sebelahnya Syekh Robi hafizahullah, bahkan Fulan Alan itu membacakan kitab Syekh Robi ketika Syekh Robi mengajar murid-muridnya. Fitnah menerpa, badai menerpa Fulan Alan tadi, gelimpang. Tidak ada satupun yang bisa memberikan hidayah ketika Allah sesatkan. Dan sebaliknya, ketika Allah kasih hidayah, tadi disebutkan, dirayu kaya apa, us pokoknya dua, dikasih ini, indah, tetap. Semoga Allah kasih hidayah. Syekh Mukbil rahimahullah, berapa banyak yang merayu untuk dikasih sumbangan ini itu, semua ditolak. Karena mereka adalah bukan ahlus sunnah, mereka hisbiun. Upaya untuk menyeret Syekh Mukbil kepada lembah fitnah ditepis oleh Syekh Mukbil rahimahullah dengan izin Allah dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala dan hidayahnya. Sampai Syekh Robi bilang, Mukbil, kata Syekh Robi hafizahullah, Mukbil, ad-dunya tahta rijlaih, Mukbil, dunia diletakkan di bawah telapak kaki beliau. Di samping hidayah nomor satu dari Allah, upaya-upaya mereka untuk menembus fitnah dan menghembuskan syubhat kepada Syekh Mukbil terkapar. Hidayah, hidayah, upaya demi upaya. Namun yang larut maka mereka berguguran. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, dalam sebuah hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina wa fi riwayatin wal iffah. Jadi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu memohon kepada Rasulullah untuk diajari doa, sehingga beliau menyatakan alamana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Naam, Rasul mengajarkan kami sunnah-sunnah yang banyak, doa-doa yang banyak, zikir-zikir yang banyak diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Mas'ud dan sahabat yang lain tentunya radhiyallahu anhum ajma'in. Apa doa yang dipanjatkan, yang diajarkan oleh Rasul kepada sahabat dan otomatis kepada umatnya dalam hadis ini? Allahumma inni as'alukal huda, ya Allah, aku mohon kepadamu hidayah. Wattuqa, dan ya Allah, aku mohon kepada engkau agar selalu takwa. Wal afaf, dan ya Allah, aku mohon kepada engkau dari segala yang menahan kehormatanku, ya Allah, untuk tidak jatuh dalam perkara yang haram. Ya Allah, aku mohon kepada engkau al-ghina, kaya, rasa cukup, tidak bersandar kepada manusia, tidak meminta-minta kepada manusia. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, dari hadis ini, doa, dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah agar diberi petunjuk, agar diberi hidayah. Wa minal hidayati huwa at-tariqul mustaqim, di antara hidayah yang dimohon oleh Rasul kepada Allah, dan ini merupakan bimbingan Rasulullah kepada umatnya secara otomatis, adalah agar selalu diberi hidayah oleh Allah, dan di antara hidayah itu ialah jalan yang lurus, seperti yang kita semua baca ketika kita sholat, terkhusus doa di surat Al-Fatihah. Bukankah kita ketika sholat membaca Al-Fatihah? Maka jawabannya naam, karena itu rukun dari rukun-rukun sholat. Bukankah kita di dalam membaca surat Al-Fatihah itu kita mohon kepada Allah doa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Permohonan kita kepada Allah, ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim, beri petunjuk, beri hidayah, ya Allah, kami ini ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalannya siapa? Allah terangkan, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri kenikmatan atas mereka, ya Allah. Siapa mereka yang sudah diberi kenikmatan oleh Allah, yang dengan itu kita mohon kepada Allah agar diberi hidayah ke jalan seperti jalannya mereka? Mereka itu ialah minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Mereka adalah para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para solihin. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, Abul Aliyah Ar-Riyahi termasuk tabi'in yang jalil, ditanya, mas siratul mustaqim, Siratul mustaqim itu apa? Jawabannya, siratul mustaqim huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar wa Umar. Sang penanya merasa gerib loh. Bukan enggak percaya, bukan. Ya astagfirullah. Ana tanya kepada beliau tentang siratul mustaqim, kok jawabannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar. Dia merasa asing di dia, di penanya ini. Bukan menolak, bukan tidak percaya, karena dia bertanya kepada seorang tabi'in. Namun di dia asing. Untuk lebih meyakinkan jawaban itu benar, maka penanya mendatangi Hasan Al-Basri rahimahullah, min kibari tabi'in. Sampaikan, ana tanya kepada Abul Aliyah tentang apa sih, siapa sih siratul mustaqim. Beliau menjawab, siratul mustaqim adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar wa Umar. Kaif menurut antum? Kata Hasan Al-Basri, sadaqaka wa nasah. Iya, betul jawaban itu, dan dia telah menasehati kamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minan nabiyyin, iya apa enggak? Abu Bakar As-Siddiq minas siddiqin, iya apa enggak? Naam. Umar bin Khattab minas solihin, bahkan minas syuhada. Ini ru'usuhum. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebelum meninggal sudah dikabari oleh Rasul akan mati syahid. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas gunung Uhud, tiba-tiba gunung Uhud itu goncang, getar gitu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Uhud, umkuth. Beliau hentakkan kaki ke Uhud, umkuth. Uskut ya Uhud, berhenti, diam, jangan bergerak. Sungguh tidak ada di atas punggung kamu kecuali seorang nabi, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siddiq wa syahidan. Sungguh tidak ada di atas punggungmu wahai Uhud kecuali seorang nabi, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siddiq, Abu Bakar Siddiq, dan dua sahabat syahidan yang akan mati syahid, Abu Bakar, Umar dan Uthman radhiyallahu anhuma. Jadi jawabannya beliau betul. Makanya Rasul tekankan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidinal mahdiina min ba'di, kata Rasul. Kalian wajib mengikuti sunnahku dan sunnahnya para khulafa'ur rasyidin, Abu Bakar wa Umar, Uthman dan Ali, yang mereka ini sudah diberi hidayah oleh Allah, al-mahdiin min ba'di, setelah aku. Rasul katakan, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah. Sebelum meninggal sudah dikabari kabar gembira, Abu Bakar bakal masuk surga, Umar bakal masuk surga, Uthman bakal masuk surga, Ali bakal masuk surga. Radhiyallahu anhu. 10 sahabat oleh Rasul ditunjuk ketika itu sudah dikabari masuk surga. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Antum tahu Umar bin Khattab, seiring dengan tema yang kita bahas kini, bahwa hidayah, menuju hidayah itu terjal. Nah, beliau ini sebelum masuk Islam, wah luar biasa. Makanya Rasul berdoa kepada Allah agar diberi hidayah dan dikabulkan. Salah satunya Umar bin Khattab radhiyallahu an, untuk membela Islam. Dan betul-betul dijuluki Al-Faruq sosok sahabat yang Allahumma barik. Naam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang sudah dikabari masuk surga seperti itu masih takut, masih khawatir tertimpa kemunafikan dan yang lainnya. Tahu antum Umar bin Khattab itu mata beliau ke bawah di sini ini. Itu kata orang Jawa galeng. Ada galengnya. Hitam. Dari mata sini ke bawah. Kenapa itu? Banyak menangis. Sampai galeng. Umar bin Khattab radhiyallahu an. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian tahu seperti yang aku tahu tentang akhirat kelak, tentang neraka dan yang lainnya, niscaya kalian akan ketawa sedikit dan banyak menangis kalian. Sosok Umar bin Khattab, manusia terbaik setelah Nabi dan Rasul, Abu Bakar, kemudian Umar. Nah, begitu dapat hidayah dari Allah, masya Allah, bagaimana sosok beliau seorang sahabat, kemudian ketika itu jadi khalifah, Amirul Mukminin setelah Abu Bakar dan Umar, dan betul-betul banyak kisah dan tarikh di masa khalifah beliau, radhiyallahu anhu. Sepakat seluruh sahabat Nabi sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa kata mereka? Hakam Nabi Dzawahir, kami akan menghukumi, mengadili perkara perselisihan yang terjadi di antara sahabat-sahabatku, di antara kaumku, dengan yang zahir, yang nampak. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak seperti itu, ketika ada kasus kemudian dihukumi, turun ayat. Langsung turun ayat, sehingga Rasul sebutkan, nah, seseorang, pernahkah kamu menimpa panas? Belum. Pernahkah kamu menimpa menggigil panas? Belum. Pernahkah kamu menimpa sakit kepala? Belum. Apa kata Rasul? Barang siapa yang ingin melihat ahlun nar, orang ahli neraka, lihat orang itu. Wahyu turun. Wahyu turun langsung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun sahabatnya Abu Bakar dan Umar setelah itu tidak ada. Makanya kasus yang terjadi di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, ini kan kita bicara masalah hidayah ini sekarang. Suatu ketika ada seorang Malik di situ, di bawah kekuasaan Umar bin Khattab. Di bawah kekuasaan Umar bin Khattab sebagai Amirul Mukminin di kala itu. Ini raja, gubernur lah di suatu daerah. Tawaf di Ka'bah. Tawaf. Qadarullah, ridaknya, baju ihramnya itu keinjak. Terinjak, jatuh. Jatuh. Dia berdiri, yang nginjak dipukul, ceprot sampai ininya retak hidungnya. Jalan hidayah itu terjal. Dilaporkan kepada Amirul Mukminin ketika itu, datang hamba Allah ini dengan Malik tadi itu, dengan setingkat gubernur lah kurang lebih ya, datang kepada Umar bin Khattab untuk diadili. Nah, sampaikan kami tawaf, kemudian kami nginjak, gak sengaja ya Amirul Mukminin. Terus tiba-tiba dipukul sampai retak hidungku ya Amirul Mukminin. Oh iya. Terus kamu minta apa? Kisos. Ngamuk kalau bahasa kita, ngamuk ini. Ya Amirul Mukminin, kef. Ana mau naik banding anu gini. Nyampaikan. Kata Amirul Mukminin, ya apa? Usulan dia, permintaan dia. Ya Amirul Mukminin, kisos. Wah, ampe kef ini. Malah nantang ini. Malah nantang. Ya Amirul Mukminin, kef antum lebih memperhatikan ucapannya seorang rakyat jelata dibanding dengan saya seorang gubernur seorang ini. Amirul Mukminin mengatakan, "Da'anka hadzal qaul fa innakum fil islami sawa." Tinggalkan ucapan itu. Kau jangan ngomong demikian kalau bahasa kita. Ojo ngomong ngono. Jangan bicara itu. Kalian sama-sama Islamnya. Ya apa? Kepada yarat yang di retak hidungnya. Ya Amirul Mukminin, kisos. Holas. Keputusan kisos, kemudian dia menimpali. Ana boleh minta waktu 2 hari kurang lebih untuk berpikir. Tetap Amirul Mukminin bukan, oh ya fadol, enggak. Ya apa? Dia minta tenggang waktu 2 hari, kef, menurut antum labas, kata dia. Enggak apa-apa, tapi keputusannya kisos. Pergi orang ini. Seorang gubernur tadi pergi ke jalan-jalan, ketemu sama pendeta, debat, kalah, murtad dia. Akibat gengsi tidak mau mengakui kesalahan. Akibat gengsi tidak mau memenuhi keputusan sang Amirul Mukminin khalifah di kala itu. Sudah debat, kalah, murtad. Itu diterangkan dalam syarah hadith, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya, yang murtad, hukumannya murtad kan begini. Tapi yang begini jangan masing-masing kita. Khalifah, amir, nah, pemerintah, penguasa, bukan kita. Penggal kepalanya. Coba antum. Hidayah. Siapa yang berani dan bisa memberikan hidayah ketika Allah sesatkan? Siapa? Makanya menjaga hidayah ini penting. Dan ini sesi kedua nanti insyaallah taala setelah zuhur ya. Naam, kita lanjutkan tadi. Sedikit tambahan penjelasan ilmu bagi kita dari doa tadi. Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, aku mohon kepada engkau huda. Di antara huda, hidayah adalah tariqul mustaqim wattuqa. Dan aku mohon kepada engkau ya Allah attuqa. Apa itu attuqa? Al khaufu minallah wal hadharu min mukhalafatihi. Takut kepada Allah dan peringatan jangan sampai menyelisih Allah. Ya Allah, minta kepada Allah attuqa. Naam. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Di situ betul-betul memohon kepada Allah hidayah dan takwa. Naam. Hidayah apa? Hidayah dari seluruh ketika dia hidup di dunia ini menuju kepada akhirat nanti. Hidayah agar diberi oleh Allah akhlak mulia. Hidayah agar diberi Allah untuk takwa kepada Allah, menjauh dari berbagai kesyirikan dan maksiat kepada Allah, dan kerendahan akhlak. Itu hidayah. Minta hidayah agar diberi itu oleh Allah. Wal-afaf. Dan ya Allah, aku mohon kepadamu agar kami diberi afaf. yaitu al-ibti'adu an kulli ma harramallahu alaihi, dijauhkan oleh Allah dari segala sesuatu yang Allah haramkan. Apa saja? Wal-ghina, dan ya Allah, aku mohon kepada Engkau agar diberi kita ini al-ghina. Maksudnya apa? Merasa cukup apa yang Engkau berikan ya Allah. Tidak butuh manusia, tidak berharap di tangan manusia, tidak apalagi bersandar kepada manusia. Na'udzubillah. Kami berlindung kepada Engkau yang demikian ya Allah, dan kami berikan perangai akhlak ghina. Ghina orang kaya itu hakikatnya bukan banyak harta. Laisal ghina bikathratil ard. Yang namanya kaya yang hakiki itu bukan banyaknya harta. Innamal ghina, ghina nafs. Sesungguhnya ghina, kaya itu kaya hati, kaya jiwa, kaya hati. Nah, bagaimana sih kaya hati? Ya, ibadah tenang, di atas sunnah, di atas keikhlasan. Rizki yang Allah berikan kepada dia disyukuri, dinikmati, dialokasikan, dipergunakan untuk taat kepada Allah, amalan soleh, ibadah kepada Allah. Itu kaya. Hidup tenang, tentram, bekerja cari ma'isyah, ikhlas karena Allah, karena itu adalah ibadah untuk menafkahi anak istri. Pulang, bertemu dengan anak-anak kita, istri kita, bercengkerama, saling menasehati. Nikmat rasanya. Tidak dan bukan tolak ukur namanya kaya raya itu hanya banyaknya harta. Belum tentu yang banyak harta itu hidupnya tentram, hidupnya ghina, cukup, belum tentu. Sejuk, belum tentu, belum tentu saya katakan. Loh kok bisa lah, Sam? Mungkin sekali. Oh, namanya orang ketika terfitnah dengan harta, dia dikasih sekian akan mencari berikutnya. Dikasih emas, satu lembah emas akan cari lembah berikutnya. Terus demikian. Makanya Allah peringatkan, al-hakumu takathur. At-takathur, menumpuk-numpuk harta itu akan membuat kalian itu alha, akan membuat kalian itu lalai ibadah kepada Allah, zikir kepada Allah. Sampai kapan kalian demikian, kata Allah? Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian ziarah ke kuburan. Artinya mati. Coba, mungkin barangkali sebagian antum mendengar, barangkali mendengar orang yang tadi kaya, apakah tentram hidupnya? Nah, dia punya perusahaan di Jakarta misalnya, Palembang, ini itu, tambang, kemudian ini itu, wow, hasil kontaineran, jual beli sembako kontaineran, urusannya kontainer. Ditelepon dia, nah Pak, sudah mau berangkat semua ini, bergerak semua setelah sholat asar, semua bergerak, kontainer, sekian kontainer dari berbagai macam bentuk item tadi meluncur misalnya ke Berlin, ke Banjarnegara atau ke Purbalingga. Oh siap, kata yang punya ini, silakan berangkat. Jam 1 ditelepon malam, ada apa? Itu truk yang ngangkut kayu sekian kubik, 2 kontainer guling di tol. Itu yang membawa telur 2 kontainer juga demikian, rimnya ngeblong. Itu yang anu, nah itu kebanyakan tonasenya dilarang pemerintah. Jam 1 sudah gak bisa tidur. Apa pernah mendengar antum? Oh gitu ya, wis alhamdulillah, wis rusak kabeh hartaku, labas, aku tak tidur. Demikian jawabannya kira-kira. Wis urusan dunyamu iku wis, aku tak turu. Apa gitu? Kepikiran. Ya kalau ada yang seperti itu, Allah Maha Barik. Nah, makanya kita ini harus sadar. Kita makan sehari semalam paling 3 kali, pagi, siang, sore atau malam cukup. Alangkah ruginya kalau sampai kita yakin tahu seperti itu, makan kita hanya segitu, kemudian mencari lebih, kemudian sampai melalaikan akhiratnya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, hidayah itu mahal. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan pada sesi pertama insyaallah taala ba'da dzuhur mubasyarah, langsung biiznillah kita lanjutkan sesi kedua. Wal ilmu indallah, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.